Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita akan teruskan kembali pembahasan kita pembahasan fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan bab fi ahkami salatil idain, tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat dua hari raya, Idul Fitr dan juga Idul Adha. Dan telah kita bahas tentang masyru'iyah disyariatkannya untuk melaksanakan salat Id sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fasholli li rabbika wanhar, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk keluar, baik wanita yang dalam keadaan haid ataupun wanita yang tidak mengalami masa haid. Dan wanita yang haid sebagaimana dikatakan wa ya'tazilu al-huyyad al-musalla, yakni tetap pergi ke tempat salat tekan tapi mereka tidak melaksanakan salat, akan tetapi ikut berkumpul untuk menyaksikan kaum muslimin dalam melaksanakan salat al-Id. Kita teruskan kembali ucapan hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala wal khuruj li salatul Id وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام. Dikatakanlah kepada Allah Taala bahwa keluarnya kaum muslimin untuk melaksanakan salat Id على هذا النمط المشهود من الجميع secara serempak bersama-sama. Fi idharun li syiar Islam, itu akan menampakkan syiar Islam di seluruh kota, akan tampak syiar Islam. Nah, keluar semuanya untuk melaksanakan salat al-Id. Nah, fahiya min alamid din adh-dhahirah. Dikatakanlah hafizahullah taala bahwa keluar secara serempak untuk melaksanakan salatul Id termasuk min alamid din adh-dhahirah, menampakkan agama din secara tampak, terlihat. Orang di mana-mana berjalan. Ada yang memakai kendaraan, ada yang berjalan kaki dari desa, orang-orang desa, orang-orang kota, semuanya terlihat, tampak, sehingga tampaklah dari simbol Islam. Qala wa awwalu salatin shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil Eid yaum al-fitr min as-sanati ats-tsaniyah min al-hijrah. Dan salat Id yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum al-fitr, Idul Fitr, min as-sanati ats-tsaniyah min al-hijrah, dari tahun kedua dari tahun hijrah. Berarti sama seperti kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada tanggal, pada tahun kedua dari bulan Hijriyah. Sehingga salat Id juga sama, yaitu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahun kedua dari tahun Hijriyah. Yakni ketika puasa Ramadan diwajibkan satu bulan penuh, setelah itu tanggal satu Syawalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id. Nah, berarti sama tahun kedua dari bulan Hijriyah. Walam yazal yuwadibu 'alaiha hatta faraqa ad-dunya shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan, konsisten melaksanakan salat Al-Id hatta faraqa ad-dunya, sampai beliau meninggal. Nah, baik salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa hukum salat Id hukumnya adalah wajib. Nabi merintahkan kepada para wanita, apalagi pada para lelaki. Nah, Nabi merintahkan para wanita mereka untuk keluar melaksanakan salat Id di musalla, di lapangan. Bahkan Nabi SAW juga terus melaksanakan salat Id hatta faraqa ad-dunya, sampai beliau meninggal. Wastamarra 'alaiha al-muslimun khalafan 'anil salaf. Dan juga terus menerus kaum muslimin mereka melaksanakan salatul Id dari dulu sampai sekarang. Senantiasa melaksanakan salat Id. Walau tarakaha ahlu baladin mastikmali syurutiha fihim qatalahumul imam, qatalahumul imam liannaha min a'lamid din adh-dhahirah kal adhan. Dikatakanlah hafizahullah ta'ala, kalau suatu kota, suatu daerah, di sana orang-orang tidak melaksanakan salat al-Id, di sana sudah terkumpul syarat-syarat dalam melaksanakan salat Id, kemudian mereka tidak melaksanakannya, maka akan diperangi oleh al-imam. Li'annaha min alamiddin adh-dhahirah. Karena itu adalah merupakan simbol dari agama yang tampak. Kal adhan, sama seperti adhan. Terdengar di suatu daerah, di kampung, di kota, di mana-mana, ketika datang waktu sholat dikumandangkan adzan. Ini juga termasuk dari simbol agama yang secara tampak. Nah, kalau sholat terlihat, adzan terdengar, sehingga kedua-duanya tampak, disamakan oleh hafizahullah ta'ala. Ala hafizahullah ta'ala, wa yanbaghi أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبة من البلد dan sepatutnya untuk melaksanakan salat Id di sahara di tanah lapang. Qaribatin min al-balad yang di sana dekat dengan suatu daerah penduduk situ. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli al-Idain. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-Idain fil musalla alladhi ala babil madinah. Karena Nabi SAW salat dua hari raya fi musalla. Musalla itu tempat salat. Yani di tanah lapang. Karena Nabi SAW kana yusalli al-Idain fi musalla alladhi ala babil madinah. Bahwa Nabi SAW salat dua hari raya di musalla, tanah lapang, tempat salat alladhi ala babil madinah, yang dimana di sana di pintu gerbang kota Madinah. Wa an Abi Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabi wa abu sahabi Sa'd ibn Malik ibn Sinan. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. Dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitr dan juga Idul Adha fi musalla, di tempat sholat, di lapangan. Hadis muttafaqun alaih. Walam yangkul annahu sallaha fil masjid li ghairi udhrin, dan di sana tidak dinukilkan satu hadis pun dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW sholat di masjid li ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Kalau di sana ada udzur, maka diperbolehkan sholat di masjid. Angin yang kencang misalkan, atau hujan, banjir, tanahnya, lapangannya banjir, kebanjiran, di mana-mana banjir, maka boleh untuk melaksanakan sholat di masjid. Atau udzur yang lain. Nah, ketika ada peperangan misalkan, oleh sebagainya, ini udzur. Nah, maka diperbolehkan sholat di masjid, sholat Id di masjid. Kalau di sana tidak ada udzur, maka afdalnya untuk melaksanakan di musalla, di tanah lapang. Li'anna al-khuruj ila as-sahra awqa li haibatil muslimin wal Islam. Karena keluarnya ke tanah lapang itu akan lebih tampak, akan lebih berwibawa. Orang-orang Islam melaksanakan sholat di lapangan akan lebih tampak, terlihat. Berbeda kalau masjid, masjid kan tertutup pinggirannya, ada tembok, ada kaca, sehingga ketika akan melaksanakan sholat itu tidak tampak, tampaknya ketika bubar saja. Sedangkan di musalla, di tanah lapang, di sana akan kaum muslimin lebih berwibawa. Syiar Islam lebih tampak. Dan juga tentunya jumlahnya akan lebih banyak. Berbeda ketika di masjid. Salat di masjid kewajibannya untuk kaum lelaki, yang mukallaf, akil baligh. Sedangkan para wanita tidak wajib untuk melaksanakan sholat di masjid, sholat di rumahnya. Sedangkan ketika sholat Id, yang di mana kaum lelaki, kaum wanita, baik mereka yang sedang haid ataupun tidak haid, keluar ke musalla, membawa sanak familinya, anaknya, semuanya dibawa, sehingga akan berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak sekali, sehingga masjid tidak mampu untuk menampung, sehingga disyariatkan untuk melaksanakannya di musalla, di tanah lapang. Taib. Au qawli haibatil muslimin wal islam wa adharu li syairiddin wala masyakota fi dhalik, dan lebih tampak dengan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama, wala masyakota fi dhalik li adami tiqrarihi bi khilafil jum'ah, dan tidak memberatkan mereka, tidak memberatkan kepada kaum muslimin dalam melaksanakan salat di musalla, li adami tiqrarihi, karena tidak terulang-ulang, bi khilafil jum'ah, berbeda dengan salat Jumat. Salat Id ini tidak terulang-ulang, tidak seperti Jumat tiap satu pekan, salat Jumat tiap pekan. Kalau Id ketika waktu salat Id dalam setahun sekali, salat Idul Fitri sekali, salat Idul Adha sekali. Sehingga itu tidak memberatkan mereka untuk melaksanakan salat Id di musalla, di tanah lamang. Illa fi Makkah al-Musharrafah fa innaha tusalla fil Masjidil Haram, kecuali di Mekkah di salat di Masjidil Haram. Qala wa yabda'u waqt salat al-Eid idza irtifa'at asy-syams ba'da thulu'iha qadr ramhin, dan dimulainya waktu salat al-Eid idza irtifa'i syams, apabila matahari itu meninggi, ba'da thulu'iha, setelah dia terbit, qadr ramhin, setinggi tombak. Setinggi tombak dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, itu sekitar rubu' sa'ah, 15 menit. Ketika matahari terbit, tunggu sebentar, jangan dulu melaksanakan sholat, karena itu adalah merupakan waktu yang dilarang. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, waktu yang dilarang yaitu ketika matahari terbit, karena itu adalah merupakan yang dimana terbit di antara dua tanduknya syaitan dan orang-orang musyrik, orang-orang kufar, itu ketika itu bersujud, bersujud pada matahari. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau untuk menyerupai mereka, sehingga waktu ketika terbit matahari dilarang seseorang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Sehingga waktu sholat al-Id sama seperti waktu sholat duha, yaitu ketika matahari meninggi, qadr rumh, setinggi tombak, yaitu perkiraan rubu' sa'ah. Setelah rubu' sa'ah, maka itu waktu dimulai untuk melaksanakan sholat al-Id. Qala li'annahu al-waqtu alladhi kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yusalliha fihi wa yamtaddu waqtuha ila zawali asy-syams. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan waktu yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Wa yamtaddu waqtuha ila zawali asy-syams, dan waktunya berakhir sampai zawal asy-syams, yang mendekati zuhur. Qala fa in lam yu'lam bil 'id illa ba'da az-zawal sallu min al-ghad qada'an, min al-ghad qada'an, lima rawa Abu Umair ibn Anas an umumatin lahu min al-ansar. Fa in lam yu'lam, apabila tidak diketahui bil 'id datang waktu hari raya, illa ba'da zawal, diketahui kecuali setelah waktu zawal, setelah duhur, Shallu minal ghad qada'an. Laksanakan salat keesokan harinya qada'an. Lima ra'a Abu Umair Ibn Anas an umumatin lahu minal ansar, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umair Ibn Anas, min umumatin lahu minal ansar, dari paman-pamannya dari kalangan ansar. Qalu, mereka mengatakan, ghumma alaina hilalu syawal. Ghumma, tidak terlihat kepada kami hilal syawal. Fasbahna siyahma, ketika tidak terlihat, kemudian kami keesokan harinya berpuasa. Faja'a raqibun fi akhirin nahar, kemudian datang satu kelompok pengendara unta di akhir nahar, waktu sore hari. Fashahidu annahum ra'aw hilal bil ams, mereka mengatakan telah melihat hilal Syawal ketika kemarin. Fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru min yaumihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuka ketika hari itu. Ini ketika mereka mau melihat hilal Syawal tidak terlihat dikarenakan mendung. Kemudian ketika besoknya mereka berpuasa, datang satu kelompok memakai kendaraan pada sore hari, mengatakan mereka telah melihat hilal Syawal ams kemarin. Kemudian Nabi memerintahkan untuk berbuka pada hari itu. Wa yakhruju ghadan li'idihim, dan untuk keluar keesokan harinya untuk melaksanakan salat Id. Rawi Abu Daud wa Turukutni wa hasanahu wa sawu jama'atun min al-huffaz, dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Darukutni, dan dihasankan dan disahihkan jama'atun min al-huffaz oleh para ulama. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kama fi sahih Abi Daud. Nah, hadis ini dari hadis paman-pamannya Abu Umair Ibn Anas, dari kalangan Ansar, yaitu tentang apabila tidak terlihat kemudian ada yang melihat kemarin, maka berbuka puasa ketika waktu itu dan sholat idnya keesokan harinya qadha'an. Qala hafidhahullahu ta'ala falau kanat fa'adda ba'da zawal lama akharaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-ghad. Kalau misalkan salatul id itu boleh dilakukan setelah zawal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengakhirkan sampai besok. Li'anna salatul id syuri'a laha al-ijtima'ul 'am, karena salatul id itu disyariatkan untuk berkumpul orang-orang melaksanakan salatul id. Fala budda ayasbiqaha waqtun yatamakkanun nas min tahyilaha, dan fala budda, dan harus yang di sana mempersiapkan waktu yang di mana orang-orang memungkinkan untuk mempersiapkan dalam melaksanakan salat al-id. Sehingga ini merupakan dalil menunjukkan bahwa akhir waktu salatul id sampai zawal. Kalau niscaya itu sampai terbenam matahari, niscaya Nabi SAW tidak akan mengakhirkan sampai keesokan harinya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang memberitahu kelompok yang memakai kendaraan fi akhir nahar, waktu sore hari. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yusannu taqdimu salatil 'id ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم dikatakan oleh Hafidzallahu Ta'ala dan disunnahkan taqdim mendahulukan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitr lima rawa Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i secara mursal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Amr ibn Hazm menuliskan surat kepada Amr ibn Hazm an ajlil adha untuk menyegerakan salat Idul Adha wa akhir fitr dan mengakhirkan waktu salat Idul Fitr wa dzakirin nas dan memberikan peringatan kepada manusia. Wa yattasi' waqtu adh-dhahiyah bi taqdim as-salati fi al-adha agar waktu dhahiyah waktu penyembelihan kurban itu lebih panjang sehingga didahulukan salat Idul Adha. Waliyatasi waktu al-ikhraj zakatul fitr qabla salatul fitr dan agar waktu lebih luas orang-orang untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum dilaksanakan salat Idul Al-Fitr. Hadis ini hadis rawi Syafi'i dan juga Baihaqi dan juga yang lainnya dan hadis ini sanadnya lemah bahkan dikatakan oleh para ulama dhaifun jiddan. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi lirwa. Dan di sini sebutkan rawi Syafi'i mursalan, secara mursal. Dan mursal termasuk dari bagian hadis yang lemah karena terputus sanadnya. Nah, sehingga masalah ini tidak bisa dijadikan disunnahkan karena lemahnya hadis Allah taala. Qala wa yusannu ayakula qabla khuruji li salatil fitr tamarat dan disunnahkan untuk makan sebelum keluar dan melaksanakan salatul Idul Fitr tamarat memakan kurma dan makannya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan witir. Makanya dengan witir. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menyebutkan wa yaquluhunna afradam. Beliau sallallahu alaihi wasallam makannya secara witir. Bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan riwayat yang lain yaquluhunna witra memakan dengan witir 1, 3, 5 atau 7. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang witir. Wa yusanna ayakula qabla khuruj li salatil fitr tamarat. Disunnahkan untuk makan sebelum keluar dalam melaksanakan salatul Idul Fitr memakan kurma. Wa alla yut'am yawm an-nahr hatta yusalli dan tidak makan pada Idul Adha yawm an-nahr hatta yusalli sampai dia sudah salat. Liqali Buraidah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yuftira wa la yut'am yawm an-nahr hatta yusalli rawahu Ahmad wa ghairu. Dan disunnahkan untuk memakan sebelum melaksanakan salatul Idul Fitr kurma, dan disunahkan tidak makan dulu ketika melaksanakan sholat Idul Adha sampai setelah melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam hadis Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar Yaumul Fitr hatta yuftir, sampai beliau makan. Wala yut'am, dan juga tidak beliau tidak makan Yaumun Nahr, ketika Yaumun Nahr Idul Adha hatta yusalliya, sampai beliau sholat. Nah, dan hikmahnya di sini dikatakan oleh para ulama, yang diantaranya bahwa Idul Al-Fitr yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa pada hari itu sudah tidak berpuasa lagi puasa Ramadan. Akan tapi pada hari itu adalah merupakan hari Idul Fitri. Sehingga Nabi SAW sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitr, beliau makan dulu, makan kurma, dan makannya dengan witir. Nah, dan juga hikmah yang lain dikatakan oleh para ulama bahwa makan kurma sebelum makan makanan yang lain itu dari fawaid kesehatan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali untuk menguatkan badannya, tubuhnya. Karena Nabi SAW beliau seringkali memakan korma, sehingga memakan korma itu bukan hanya ketika bulan Ramadan saja, akan tetapi makan korma itu setiap waktu itu dianjurkan. Ketika hari Id saja beliau Rasulullah SAW makan korma karena bisa menguatkan tubuh. Nah, dan juga Nabi SAW bisa bertahan selama 3 bulan hanya memakan kurma dan air. Hal ini sebagaimana Aisyah mengatakan kepada keponakannya bahwa di dapur Nabi SAW tidak menyala api, yang tidak ada makanan. Sehingga keponakan Aisyah mengatakan, kalau begitu wahai bibiku, kau makan apa dengan Rasulullah? Kemudian Aisyah mengatakan, akan al-aswadain, kami makan 2 yang hitam, yaitu air putih dan kurma. Itu yang dimakan oleh Nabi SAW dengan istri. Sehingga memakan kurma itu bisa menguatkan. Dan juga memakan kurma itu baik bagi wanita yang hamil. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutuban janiyah." Ketika Maryam bersender dalam keadaan hamil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah, goyangkanlah pohon kurma. Tusaqit 'alayki rutuban janiyah, maka akan berjatuhan kurma-kurma yang masih segar." Yang dimakan oleh Maryam ketika itu dalam keadaan hamil untuk menguatkan tubuhnya. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa memakan korma itu untuk semua kalangan, lelaki, wanita, anak-anak lain sebagainya, setiap waktu itu bagus sekali. Nah, jangan hanya bulan Ramadan saja pas buka puasa makan korma, setelah Ramadan sudah berarti makannya cuma setahun, ketemu Ramadan lagi nanti. Nah, ini keutamaan dalam memakan korma. Nah, dan juga disebutkan oleh para ulama, faedah-faedah yang lain banyak sekali. Bisa menguatkan mata ketika berbuka puasa dengan berbuka dengan korma, sehingga terawih tidak ngantuk. Nah, menguatkan mata dan juga menguatkan tubuhnya. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, itu Syekh Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih, di Majmu' Fatawa, lama qadama Allah. Hikmah dari mengakhirkan makan sampai dia melaksanakan salat Idul Adha agar orang yang berkurban bisa memakan hewan daging kurbannya. Dan orang-orang pun bisa memakan daging kurbannya. Memakan daging kurban. Ini hikmah diakhirkannya makan sampai melaksanakan sholat Idul Adha. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala, lama qaddama Allah as-salah 'ala an-nahr fi qoulihi ta'ala fa shalli lirabbika wanhar, wa qaddama at-tazakkiya 'ala as-salah fi qoulihi ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, kanat sunnatu an shadaqah qabla as-salah fi 'id al-fitr wa anna dzabh بعد الصلاة في عيد النحر. Berkata Taqiyuddin rahmatullahi taala alaih, Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhir mendahulukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu kemudian menyembelihlah. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan seseorang untuk mensucikan dirinya ala salah, mendahulukan mensucikan dirinya sebelum salat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung, berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia salat, kanat sunnah, bahwa sunnah bahwa seseorang bersedekah qabla salah fi idul fitr, untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum melaksanakan salat Id al-Fitr. Karena zakat itu untuk mensucikan dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan untuk seseorang mensucikan dirinya, qad aflaha man tazakka, setelah itu kemudian salat. Wa an adzbah ba'da shalah fi Id an-Nahar, dan juga dzabah, menyembelihan setelah salat dalam Id An-Nahr, Idul Adha. Ini hikmahnya. Wallahu taala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salatul Idain pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.